Apa hukum melihat perkiraan cuaca yang biasanya ada di HP dan koran-koran? Matur suwun, sami-sami. Ya, baik. Ini pertanyaannya keliru. Karena yang ada dalam HP maupun dalam koran bukan perkiraan, tapi prakiraan. Ya, pahami baik-baik. Prakiraan, bukan perkiraan. Ada bedanya, kalau per itu sudah hampir bisa dipastikan. Kalau pra itu masih dugaan. Tidak berani memastikan. Yang ada di HP, yang ada di koran, itu prakiraan cuaca. Antum harus cermat dengan kalimatnya. Bisa dipahami? Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Melatih kecermatan. Tanya Sahibul Qatar. Saking cermatnya, sampai yang enggak ada harokat, itu kelihatan. Ya toh? Yang enggak ada harokatnya, itu kelihatan bagi ahli nahwu. Ya kan? Ngeri ahli nahwu itu. Ya, jin. Ya, ahli nahwu itu kayak jin. Bisa ngelihat yang enggak dilihat oleh manusia biasa. Ya, yang enggak ada harokatnya, itu terlihat pada ahli nahwu. Enggak ada titiknya, itu kelihatan pada ahli nahwu. Sampai pada tingkatan, tidak ada tulisannya. Ya, tidak ada tulisannya. Itu juga sama tidak kelihatan. Ya, dibitin aja nih. Allah, wa'iyakum. Tayyib. Ya, beda ya. Beda. Yang ada di HP maupun di koran, itu bukan perkiraan, tapi prakiraan. Jadi, mereka hanya sekedar memberikan dugaan, ya, cuaca yang bakal muncul. Fanifidina azani Allah wa iyyakum, melihat kondisi alam, ya, dari awan, langit, matahari, tingginya matahari, jaraknya macam-macam, kemudian kecepatan angin dan lain sebagainya. Baru diambil prakiraan, belum pasti, jauh dari kata pasti. Jadi fahami? Halo, kaum muslimin? Nah, kalau mau lihat lafaz, tapi enggak boleh dijadikan sebagai patokan utama. Karena yang namanya hujan itu termasuk kunci ilmu gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sani bidina azani Allahu wa iyyakum. Di kitab mana?